Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Andi mama. Mau ke mana? Qala an Zaid ibn Thabit, saking Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Zaid. Qala dawu sapa Zaid ihtajaro. Ihtajaro dasikno kamar. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujratan ing kamar. Mukhassafatan kang saking mukhasafatan kang saking serabute wit kurma. Mukhasafatan kang saking serabute wit kurma. Fasolla mongko salat sinten Kanjeng Nabi fiha ing dalam hujra. Fatatabba'a ilaihi rijalun. Fatatabba'a mongko golei mencari ilaihi marang Kanjeng Nabi sapa rijalun biro-biro wong lanang. Jadi Kanjeng Nabi sholat di dalam masjid, tapi Kanjeng Nabi membuat kamar kayak tenda gitu, terbuat dari tenda di masjidnya. Kanjeng Nabi buat kamar tapi terbuat dari serabutnya pohon kurma. Digolai sama orang-orang, mana Kanjeng Nabi ini? Dalam kamar ternyata. Waja'u lantekau sapa rijal yusalluna hali sholat sapa rijal bisolatihi kelawan solatih Kanjeng Nabi. Bisolatihi kelawan solatih Kanjeng Nabi. Al-hadithan terus nawa sopo sering hadis. Kala wafihi lan iku ing dalam hadis utawi dawuh afdolu solatil mar'i utawi luih utomo utomoni solatih awa-awaan iku fi baitihi tetap ing dalam omai al-mar'i ilal maktubata kecuali solat fardu. Muttafaqun alaih. Berarti sholat yang paling utama itu kalau sholat sunnah dilakukan di dalam rumah sendiri, nggak usah dilakukan di masjid, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu itu yang paling utama dilakukan di masjid, kalau sholat sunnah dilakukan di rumah. Maka orang-orang itu sama Kanjeng Nabi, nggak usah ngikuti sholat dengan sholat saya. Jadi orang-orang itu mencari Kanjeng Nabi, di mana Kanjeng Nabi ya? Di dalam masjid nggak ada. Ternyata ada dalam kamar itu, ruangan khusus yang dibuat sendiri oleh Kanjeng Nabi. Maka mereka ikut sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat sunnah di sini, kita ikut sah. Nah, maka Kanjeng Nabi ngasih pengarahan, sholat sunnah itu yang baik ada di rumah, enggak dilakukan di dalam masjid. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala dawu sidan Jabir. Dawu ini, sholat sapa muadz bin Jabal. Sholat sapa Mu'ad bi ashabihi kelawan biro-biro sahabati Mu'ad, kanca-kanca ni Mu'ad. Al isya'a ing salat isya. Fatawala monggo dawa-dawakno sapa Mu'ad. Alaihim ing atase ashabi. Jadi Mu'ad sholat dawa-dawakno membaca suratnya itu panjang. Faqala mongko dawu sidin an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduridu ing dawu aduridu ana to ngarepno sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira. Ya Mu'adhi Mu'adh fatanan iku wong kang akeh mitnahi. Fatanan iku wong kang akeh mitnahi. Ida amanta ing dalam nalikani ngimami sapa sira. anasa ing menungso. Fakrok mongko moco sapa sira bisyamsi wa duhaha kelawan surat asyamsi wa duhaha. Terus wasabbihi isma rabbikal a'la lan sabbihi isma rabbikal a'la wa qra' bismi rabbik lan iqra' bismi rabbik surat iqra' bismi rabbik wal laili idza yasha lan surat wal laili idza yasha muttafaqun alaih wa lafdhu li muslimin. Jadi Mu'ad bin Jabal ini sholat, ya kan toh, sholat isya, ada orang datang dengan membawa dua ekor unta yang berfungsi untuk digunakan mengangkut air, menyirami tanaman di ladang. Ya sholat isya bersama Mu'ad. Dipanjang apa yang dibaca? Baqarah. Ya, sholat isya baca Baqarah. Ini orang baru pulang dari ladang, dari rumah, dari sawah. Maka dia kan keburu-buru, capek seharian kerja. Dia sholat di belakang Mu'ad. Kok kepanjangan sholatnya? Jadi ini siapa ini? Si petani tadi. Maka dia memutus apa namanya makmumnya dengan imam, dengan Mu'ad. Dia sholat sendirian, selesai sendiri langsung pergi kepada Kanjeng Nabi, lapor, oh Nabi ini kalau sholat kepanjangan Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi manggil terus, di Mu'ad dipanggil, aduri itu antakuna ya Mu'ad fatanan, apakah engkau akan menfitnah orang-orang ya Mu'ad, kalau engkau sholat ya, menjadi seorang imam bacaannya jangan panjang-panjang. Jadi harus menjaga terhadap kondisi makmumnya. Bon. Kala Anna Aisyata radhiyallahu anha. Cepat-cepatan ya ini. Enggak usah kakek terangan. Fi qissati sholati Rasulillah ing dalam cerita sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Binasi kelawan menungso. Wa huwa hali utai Rasulullah iku maridun iku wong kang loro. Kala dawu sinten Aisyah faja amoko teko sinten Rasulullah hatta jalasa sehingga lungguh sinten Rasulullah an yasari Abi Bakrin saking kiwani Abu Bakar fagan amoko ono sopo iku jenengi kala an yasari hatta jalasa an yasari Abi Bakrin fakana mongko ono sinten apa iku jeneng yusolli binas fakana mongko ono sinten Kanjeng Nabi Rasulullah iku yusolli sholat sinten Rasulullah binasi kelawan menungso jalisan halilunggu wa Abu Bakrin hali utawi Abu Bakar iku ko iman wongkang hetet yak tadi anut sopo Abu Bakrin sopo Abu Bakar bisolati Nabi kelawan sholati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayak tadi lan anut sopo anasu anasu sopo anasu menungso bisolati Abi Bakrin kelawan solati Abu Bakar muttafaqun alaih. Jadi ini sakit ya. Kanjeng Nabi nyuruh Abu Bakar jadi imam. Nah jalan Abu Bakar, Kanjeng Nabi agak mendingan badannya, agak sembuh, agak ringan. Pergi Kanjeng Nabi ke masjid, Abu Bakar ada di depan. Kanjeng Nabi langsung memposisikan diri berada di sebelah kiri Abu Bakar. Nah kayak gitu ya kan, berarti Abu Bakar berada di kanannya Kanjeng Nabi. Sekarang yang jadi imam bukan Abu Bakar tapi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat dengan duduk, Abu Bakar sholat dengan berdiri. Orang-orang mengikuti Abu Bakar, berarti Abu Bakar juga berdiri ya kan. Nah ini hadis, ini menunjukkan kalau imam sakit sholatnya duduk, maka makmum yang gak sakit sholatnya gak boleh duduk, harus tetap berdiri. Dengan bukti Kanjeng Nabi, itu gak ngomong gitu Kanjeng Nabi, kalau imam duduk kalian duduk. Padahal kemarin innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kan ya, imam dijadikan supaya diikuti. Kalau imam duduk sholatnya, maka kalian harus sholat dengan duduk, kalau berdiri harus berdiri. Nah itu dinasakh hukumnya, dihapus dengan hadis ini. Nah buat paham ya. Nah itu jadi kalau makmumnya sehat, imamnya sakit, ya imamnya saja yang boleh duduk. Maka makmumnya enggak boleh duduk. Muttafaqun alaih. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rasul anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala tau sitten kanjeng Nabi. Tau ngene ida amma. ing dalem nalikane ngimami. Ida amma ing dalem nalikane ngimami sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh. Ana sae menungso. Ana sae menungso. Kala fali khaffif mongko becing ringanno sapa ahadukum. Fali khaffif mongko becing ringanno sapa ahadukum. Jadi kalau sholat dipercepat, apalagi kalau jadi imam. Kasihan makmumnya. Fa inna fihim krana setuhune iku ing dalam annas. Fa inna fihim krana setuhune iku ing dalam annas. Nasrohiro bocah cilik. Wal kabiro lan wong kang tuwa. Wadhaifa lan wong kang lemah. Wadhaifa lan wong kang lemah wadal hajati lan wong kang duweni hajat. Karena makmummu itu orangnya macam-macam, ada yang sudah tua, ada yang lemah, ada yang anak kecil, ada yang punya kebutuhan, khususnya di masyarakat, ya kan ya. Nah ini, nanti kalau di masyarakat, itu kalau baca suratnya dengan panjang-panjang, ya, kasihan masyarakat, lari nanti masyarakatnya. Tuh, sholat ini, faidah sholat. Mongko ing dalem nalikane sholat sapa ahadukum wahdahu hali sijine ahadukum falyusalli mongko becik sholat sapa ahadukum kaifasha'a hali kaya apa karep sapa ahadukum kaifasha'a hali kaya apa karep sapa ahadukum muttafaqun alaih. Tapi kalau kok sholat sendirian terserah udah mau sepanjang apapun terserah. Kalau sholat sendirian, tapi kalau jadi makmum, kalau jadi imam harus perhatian kepada makmum. Ini gak enaknya jadi imam, tapi ganjarannya gede. Dia bisa mengerim egonya kan, salah satunya kepinginnya panjang gak bisa. Makmumnya banyak orang yang gini, maka ngikuti orang lain. Ini kan ngerim ego. Ini ganjarannya gede di sini. Masalahnya ada mempertaruhkan keinginan. Muttafaqun alaih. Bon. Kala hajat kan ada dal hajat. Hajat itu termasuk bukan cuma hajat akhirat, hajat dunia saja. Yeah. Jadi kalau sampean butuh, sholatnya dipercepat gak apa-apa. Kalau lagi sibuk-sibuknya, mulai ya, sholatnya cepat wae. Kulhu mbawane inalto tadi kok kalau salah. Dal hajat ini. Kala an Amr bin Salamah saking Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala dawsinan Amr bin Salamah. Kala dawu sapa abi sapa bapak ingsun Salamah berarti. Kala jitukum teko sapa ingsun. Kala min indin nabi saking sandingi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala hakon kelawan hak. Kala hakon kelawan hak. Sopo sing hak Kanjeng Nabi, manane sing hak niku. Kala dawu sinten Kanjeng Nabi, fa idza hadarat mongko ing dalem nalikane hadir apa sholatu sholat. Fal yu'adzin mongko pece adzan sopo ahadukum salah siji ni sira kabeh. Ketika waktu sholat sudah masuk, maka salah satu kalian hendaklah mengumandangkan adzan. Berarti kalau adzan itu harus dilakukan setelah waktu sholat masuk, kecuali adanya sholat subuh, bisa dilakukan sebelum subuh dan saat subuh adzan lagi, ya kan? Itu qala wal yaumakum ya umakum kena ya umakum wal yaumakum lan becik ngimami ing sira kabeh sapa aktsarukum akeh-akeh paling akeh sira kabeh. Sopo akhtar hukum paling akeh siro kabeh Quranan apani Qurani. Dan hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak baca Qurannya, yang paling alim mananya. Itu karena dulu kore ini gue ya pasti faqih zaman dulu. Jadi yang jadi imam siapa? Yang paling alim. Tidak harus yang tua, tapi lihat yang paling alim walaupun masih muda. Ini yang jadi imam. Gak harus yang tua. Kalau yang adzan siapa terserah, yang penting suaranya enak. Suaranya keras, suaranya enak. Nah itu sunahnya ya, sunahnya muadzin itu suaranya keras, terus lagunya enak, suaranya enak aja udah. Itu cukup bes. Ya, itu sunah-sunahnya kayak gitu. Nek gak ono ya wis sekarep wis ropingi gak apa-apa. Soal ketika sapa iki jenenge mana daru. Kala ketika sapa iku jenenge Salamah, abdi de Salaman. Fana daru mongko ningali sapa wong akeh. Falam yakun mongko ora ono. Falam yakun mongko ora ono sapa hadir wong siji. Iku aksara iku luwih akeh mini tinimbang ingsun. Ayo telon iki. Quranan apa nih Qurane? Quranan apa nih Qurane? Pakot damuni mongkon disikno sapa wong akeh ing ingsun telon iki telon iki. Luar biasa nih. Pakot damuni mongkon disikno sapa wong akeh ing ingsun. Wa ana halute ingsun iku Ibnu Sittin anak umur 6 tahun. Masih umur 6 tahun. Mana fawas ni? Khawas, fawas apa khawas ni? Fawas, ni. Kalau nak kata fawas, tunggu mesah mesung saja. Nak, mana angun nak? Sakit je ni. Is fenomenal, fenomenal, fenomenal. Sakit je. Jadi kebangai. Quranan faqad damuni wa ana ibnu sittin aw sab'i sinna utaw pitu biro-biro tahun rawahu riwayat ing hadis sapa al-Bukhari wa Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud dan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Dia ini Salamah ini ya kan ngomong anak kecil menyampaikan kepada orang-orang saya apa namanya baru datang dari Kanjeng Nabi benar nih datang dari Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan begini, ketika waktu sholat hadir, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan dan yang mengimami adalah yang paling banyak baca Qur'annya. Maka orang-orang langsung menjadikan saya sebagai imam, padahal saya waktu itu umur 6 tahun, 7 tahun. Kenapa? Karena mereka melihat yang paling banyak Qur'annya saya. Jadi kalau masalah ngaji, jadi imam itu yang ngaji itu yang paling alim, gitu ceritanya. Yang jadi imam yang paling alim, kalau nggak alim apalagi Fatihai korat karet, maksudnya makhrajnya gak bisa. Wis, kudu naik nang deso, ojo tadi maju-maju. Puyung mau naik kayak toko mau naik, wah, iyo nang deso gak pakai beres kape Quran ya, aku tuh yang paling ngalir, tuh mau nih pilih. Maju ono mau nih, ojo le ojo, harus pakai, gak boleh jenenge, harus pakai tata, rahma wis, tanpa nose. Jalan seperti biasa. Engko diomongi sing keliru, diomongi halus, nek pancen keliru diomongi dengan halus tenan. Ojo menggurui kalau bersama orang tua. Kalau bapakmu dhewe ojo menggurui. Diomong sing halus. Ya. Diomong. Waktu salah no. Kala iku carane opo? Opo nek sing dadi opo imam bapakmu dhewe. Mahrot iki kapan tempat? Kowe wis ora tepak, ayo kan waduh piye apa. Jerene nang atur mungkin gak sah kita jadi mukmin. Bapak wis gak iso maca sop aku wis iso kowe ning go ayah. Nek jero ngono kan gak sah sini. Iya, ya lo nang lo ae ki. Pak, tas kita jenengan iki nek maca iya kan ora budi kurang tepak wah. Ya, ngono ki wong alon-alon nek karo wong tuwa. Engko ora seneng wong tuwamu. Kalau menggunakan cara yang hati-hati pasti senang. Coba langsung, wah pak, keliru sama ini. Kalau ada kekomas, mustrak-mustrak, kalau bapak ini. Wah, iya kan. Bingung, saya keimangan ini bapak. Kala an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, kala dawu sinten Abi Mas'ud, kala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ya umum imami al-kawma ingkawm. Sapa aqra'uhum sapa luweh maca-macane kaum li kitabillah marang kitabe Allah taala. Jadi yang paling jadi imam adalah orang yang paling banyak baca Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ni fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum fil qiraati ing dalam maca Qur'an iki usaha adiku padha falamuhu mongko ngimami sapa luweh alim-alime kaum bisunnati kelawan sunnah. Lo nomor 2, ketika Qurane padha apalane Fatihah kabeh padha wala. Ya wis sing paling ngerti hadis wae takoni kowe hadismu piro? Piro-piro apal piro apal piro apal piro? Nah, sing paling alim hadise itu yang didahulukan. Fa ing kanu mongko lamun ana sapa kaum fi sunnati ing dalam sunnah sawaan iku padha fa aqdamuhum mongko ngimami sapa luweh disik-disik kaum hijratan apa ni hijroi harudurutane. Kalau mereka sama, Quran ni podo, hadis ni podo, maka yang paling dahulu hijrah ke Madinah siapa? Ini zaman dulu. Oleh karena mereka yang hijrah lebih dulu, ini keutamaannya lebih besar, ya kan toh? Kecuali kanjeng Nabi. Fa in kana maqalamun ono sapa kaum fil hijrati ing dalam hijrah iku sawaan podo. Fa'agda muhum mongkong imami sopo luwe disi-disi kaum. Fa'agda muhum mongkong imami sopo luwe disi-disi kaum. Silman apa nih masuk islami wafi riwayatin sinan. Mana ya? Lani kuen dalam suwi jenis riwayat sinan apa nih umure. Kalau mereka sama hijroi podo hijroi. Nah awet jelas gak tau hijro ya tau. Maka yang didahulukan Qur'ani podo, hadisi podo, ya kan, maka yang didahulukan adalah mana yang dulu paling hijrah. Kalau enggak ada semua podo Qur'ane podo karo sunnahe, maka yang paling didahulukan adalah yang paling dahulu masuk Islam. Yang paling dahulu masuk Islam berarti yang paling tua, jelas iku. Gitu toh, yang paling tua didahulukan. Wala ya ummana lan ojo ngimami sapa rajul wong lanang arrajul ing wong lanang liya fi sultanihi ing dalam kekuasaane ar-rajul rajul sing buri ya fi sultanihi ing dalam kekuasaane ar-rajul ya ini jangan mengimami engkau di wilayah kekuasaan orang lain misalnya yang jadi imam itu sebenarnya adalah pemimpin daerah itu yang layak kalau orang Indonesia Pak Jokowi jadi dan sing jadi imam itu asli nih tokoh-tokoh dhewe sing lah tek Pak Jokowi pas nang Pakistan, ojo ngimami nang Pakistan. Iku wilayahe presiden sana gitu, kecuali tidak berlukar. Yo gak haram sih manane, ya kan toh. Kowe jadi gubernur, umpamane. Gubernur ndi? Gubernur Mamu dhewe apa? Gitu. Terus nang Jogja. Ya sing ngimami yo gubernur Jogja, sapa jenenge? Sultan, sultan, ya kan toh. Nah, wis nono. Kalau aku ya aku wis ngimami, Pak. Walayakuda lan ora kenorok lungguh sapa rajul kala ora kenorok lungguh sapa rajul rajul sing ngarepi fi baitihi ing dalam omahe ar-rajula rajul sing nomor loro ala takrimatihi ing atase kemuliaane ar-rajula ala takrimatihi ing atase utawa main mana ning ngene wis ala takrimati ing atase lemeke arrajula lemek ngerti lemek kursi lemek singgasana takrima illa bi idnihi kecuali kelawan izine arrajula kalau engkau bertamu di rumah teman ya, dan ini tempat ini biasanya khusus diduduki temanmu kau jangan duduk situ kecuali diberi izin kadang di suatu rumah itu tuan rumah sudah dikasih kursi khusus ini kursi untuk tuan rumah yang lain untuk tamu kau sebagai tamu jangan duduk di kursi yang khusus diperuntukkan bagi tuan rumah kecuali seizinnya. Rawahu riwayat ing hadis sahih Muslimun Imam Muslim. Wali Ibnu Majah lan iku tetep gadu Imam Ibnu Majah min hadis Jabir. Saking hadis Jabir radhiyallahu anhu taidahu wala ya ummanna lan ojo ngimami tenan. Wala ya ummanna lan ojo ngimami tenan. Sapa imro'atun wong lanang, sapa imro'atun wong wadon. Rajulan ing wong lanang sapa imro'atun wong wadon rajulan ing wong lanang dadi enggak oleh wong lanang wong wadon ngimami wong lanang nek wong lanang ngimami wong wadon oleh wong wadon ngimami wong wadon juga oleh tapi orang perempuan enggak boleh jadi imamnya orang laki-laki wala a'rabiyun lan ora wong a'rabi kala wala a'rabiyan lan ora wong a'rabi sapa a'rabi wong desa iku muhajiran ing wong kang hijrah dadi nek wong sing arabi jangan jadi imame wong sing hijrah margane wong sing hijrah iku luwih mulya daripada wong arabi wala fajirun lan ora wong sing lacut wong sing fasik. Wala mukminan ing wong sing mukmin. Kalau orang sing lacut, wong sing fasik jangan menjadi imamnya orang mukmin. Artinya hukumnya itu makruh. Ya. Menjadi makmumnya orang fasik itu makruh. Jadi kalau imamnya fasik, mendingan kita enggak usah jadi makmumnya dia. Nah, itu. Wa isnaduhu taisanati hadis iku wahin iku lemah. Qala an Anas radhiyallahu anhu ani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam rusu nglurusno sapa sira kabeh kala rusu ngrapetno sapa sira kabeh rusu ngrapetno sapa sira kabeh rapatkan rusu ngrapetno sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh ayo barisannya yang rapat yang lurus. Jangan sekali-kali antara satu makmum dengan yang lain itu ada benggangnya karena nanti dimasuki setan. Jadi rapat sofnya. Wa qaribu lan dekatno sapa sira kabeh. Menaha ing dalam antarane iku jenis sufuf antara sof yang pertama dengan kedua dekat, jangan terlalu lebar. Kadarnya berapa kadarnya? Kadarnya 3 dirok. 3 dirok itu berapa? 3 dirok itu berarti kira-kira 1,5 meter. Karena 1 dirok itu setengah meter. Kira-kira setengah meter 48 cm itu 1 dirok. Berarti kalau 3 dirok kira-kira 1,5 meter. Nah, jangan lebih, sudah 1,5 meter saja. Ya, antara apa namanya sof yang depan dengan sof yang kedua. Gitu. Kalau melebihi ini nanti enggak mendapatkan fadilahnya sholat jamaah, enggak dapat fadilah. Kala wis putus sekolah ya menari. Sopo iku to? Hah? Lho, sekolah ya. Tapi ngidul. Sekolah itu ngidul. Rusu sufu vakum. Waqaribu bainaha. Ya kan? Jangan terlalu jauh. Walaupun sah sih sebenarnya. Makmumnya di sini. Siapa jadi yuk? Makmum sah pertama di sini. Siapa dari belakang sana? Allahu Akbar, sah sholatnya. Jamaahnya sah. Cuma enggak dapat fadilah masalahnya. Qala wa hadhu lan lurusno sapa sira kabeh. Qala bilana ki kelawan biro-biro gulu gurune sing lurus. Artinya berarti sofnya lurus, jangan mencang-menceng. Setai maju, setai mundur, setai maju, setai mundur. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu lan yahelo ing hadis sapa Ibnu Hibban. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawusinan Abu Hurairah. Qala dawusinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu ngene. Dawu ngeten. Khairu shufufir rijali utai luwe bagus-baguse piro-piro barisane wong lanang piro-piro wong lanang iku awaluha kawitane shufuf wasyaruha utai luwe olo-olone shufufir rijal iku akhiruha iku akhiri shufuf. Jadi kalau shuf yang paling baik bagi laki-laki shuf pertama, yang paling jelek adalah shuf belakang. Wa khairu shufufin nisa utai luwe bagusnya piro-piro barisane piro-piro wong wadon iku akhiruha akhiri sufuf wasyaruha utai luwe olo-olone sufufin nisa iku awaluha kawitane sufuf. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun. Paling banyaknya pahalanya sof bagi laki-laki adalah sof yang paling depan, yang paling jelek sofnya paling belakang. Kalau perempuan yang paling baik adalah sof yang paling belakang, yang paling jelek adalah sof yang paling depan. Kenapa kok gitu? yang laki-laki yang paling jelek di belakang, karena yang paling sebelah belakang itu paling dekat perempuan. Kalau sholat sama perempuan itu yang laki depan, yang perempuan belakang. Kenapa yang perempuan sufnya yang paling jelek yang paling depan? Karena ini paling dekat laki-laki masalahnya. Bahkan ini cedek-cedek ini. Ya, sing paling akeh ganjaran itu sing paling atuh karo wong wadon. Wong wedok sing paling ganjaran akeh, sing paling atuh kali wong lanang. Kala rawahu muslimun. Kala bukan terus salah kata nyedek-nyedek satu kok nyedek barang kula apa. Lah kan ya toh. Wis satu alhamdulillah toh. Ana Ibnu Abbas sing saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala tau sinten Ibnu Abbas. Kala sholat itu yang tahu sholat itu sholat sapa ingsun ma'a Rasulillah sertane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lata lailatin ing dalam suwijine bengi fakumtu mongko ngatek sapa ingsun hanya sarihi saking kiwane Kanjeng Nabi. Saya sholat bersama Kanjeng Nabi malam-malam sholat sunnah. Saya berdiri di kiri beliau. Keliru posisi ini, harusnya ada di kanan. Mau sendirian, Kanjeng Nabi jadi imam, Ibnu Abbas jadi makmum sendirian. Fahoda mongko mengambil Sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birosi kelawan kepala ingsun. Birosi kelawan kepala ingsun. Miwaroi sangking buri ingsun. Wajalani mongko jatikno Sidin Kanjeng Nabi ing ingsun anyaminihi saking tangane Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Jadi Ibnu Abbas sholat di kiri Kanjeng Nabi, diputar sama Kanjeng Nabi lewat belakangnya. Jadi sininya ya kan di kirinya Kanjeng Nabi Ibnu Abbas, kepalanya dipegang gini. Munyer yo, pokoknya munyer sama Kanjeng Nabi, disuruh berada di sebelah kanan. Qala Anasin radhiyallahu anhu qol. Berarti kalau sampai sholat berimam dengan imam dan ada cuma kamu dan imam, maka posisi makmum berada di sebelah kanan imam. Kanan buri nih. Qala Anasin radhiyallahu anhu qol. Sholat sholat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu fakumtu mongko ngedek sapa ingsun. Wayatimun lan anak yatim. Wayatimun lan anak yatim. Nah, sapa yatim itu orang yang kehilangan bapaknya, itu yatim. Kehilangan maknanya bapaknya meninggal. Itu kalau manusia, kalau hayawan dikatakan yatim itu hayawan yang ditinggal mati ibunya. Itu yatim. Kalau manusia enggak. Ala khulfahu ing dalam kan burine Kanjeng Nabi. Wa Ummu Sulaimin utawi Ummu Sulaim. Iku khulfana ing dalam buri kita muttafaqun alaihi. Walafdulil Bukhari dari Kanjeng Nabi ini sholat, ya kan? Maka di belakangnya ada Anas bin Malik dan satu anak yatim kecil, berarti belum balik. Di belakang mereka ada Ummi Sulaim, ibu Anas bin Malik. Berarti sofnya perempuan ada di belakang, gak jejer. Walaupun antara Anas bin Malik dengan Ummi Sulaim ini ada hubungan mahram, tetap sofnya perempuan ada di belakang. Nabi Bakrota radhiyallahu anhu ana usatuni Abu Bakro iku intaha tumeka sapa Abu Bakro ila Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halu te Kanjeng Nabi iku rakiun wong kang ruku faraka mongko ruku sapa Abu Bakro qabla ayas sila ing dalam sadurunge yento tumeka sapa Abu Bakro ila sofi marang sof. Jadi Abu Bakro ini datang ke masjid, Kanjeng Nabi sudah sholat, posisi Kanjeng Nabi sudah rukuk. Wah, maka Abu Bakro ini rukuk sebelum mencapai sof, paham ya? Sebelum nyampe sof di depannya dia sudah rukuk, masih di pintu misalnya sudah rukuk. Wah, ini kalau nggak segera rukuk tidak mendapatkan satu rakaat dengan Kanjeng Nabi, maka langsung rukuk di belakang sendiri dia. Fakola mongko dawuh lahu marang Abu Bakro sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kang ini zadakallahu hirson. Zadaka muka-muka nambahi ing sira. Sinten Allah Allah hirson ing ngungseng. Ngungseng itu kepingin keapian. Ngerti iki maksudnya. Tapi wala takut lan aja baleni sapa sira. Rawahu binadang hadis sapa al-Bukhari. Setelah salat kan jenengan negur ngene, semoga Allah menjadikan engkau semakin ingin mencari kebaikan wahai Abu Bakar, tapi aja diulangi yo. Wah, keliru kayaknya Nabi mau negurnya tapi dipuji dulu. Ya kan? Pintar kayaknya Nabi. Abu Bakar, semoga Allah menambah keinginanmu untuk memperoleh kebaikan. Tapi yang kayak gitu jangan diulangi ya. Nah, ini maklum kayaknya Nabi paham bahwa kenapa dia apa namanya rukuk sebelum shaf, karena Kanjeng Nabi paham dia ingin memperoleh faedahnya. Ya, faedah shaf satu jamaah satu rakaat dengan Kanjeng Nabi. Oh, bukan faedah shaf, faedah untuk satu rakaat dengan seorang imam yaitu Kanjeng Nabi. Tapi aja diulangi ini iki keliru. Rawahu liwana ing hadis sapa Al-Bukhari wa zadalan nabi sapa Abu Dawud. Imam Abu Dawud fihi ing dalam hadis. Ing dawuh farakaat nuli rukuk sapa Abu Bakar duna shofi ing dalam sadurunge shof suma masya nuli mlaku sinten Abu Bakar kala ila shofi marang shof kala ini Abu Bakar belum mencapai shaf sudah rukuk. Ah, setelah itu, setelah berdiri, ya kan? Beliau maju, sampai menuju shaf. Wah, wis aman wis untuk sarokat hati. Ya kan tahu ya? Untuk sarokat karo kanjeng Nabi baru maju dia. Jalan, sholat jalan, ya kan? Boleh kalau untuk kemaslahatan sholat dan itu tadi. Kalau terus-terusan versi Syafi'iyah tidak boleh melebihi 2 jangkah. Ya, 2 jangkah. Kalau melebihi 2 jangkah, maka sholatnya batal. Itu kalau terus-terusan dong. Kalau nggak terus-terusan, boleh 100, nggak apa-apa. Kalau antara langkah pertama dengan yang kedua sudah secara uruf dipisah, dianggap pisah, maka walaupun bolak-balik nggak apa-apa. Gitu. Kalau Nek Malikiyah penak. 1 shaf 2 shaf bisa. 1 shaf 2 shaf sampai 3 shaf bisa kita ngelewati demi untuk menutup shaf depan yang masih kosong. Kadang kan gitu. Nah, ditinggalkan, maka kita tutup itu jalan ke sana menuju shaf yang kosong. Qala an wa biso sange wa biso bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ningali sinten Rasulullah rajulan ing wong lanang yusolli kang salat sapa rajul khalfas safi ing dalem burine saf ing belakang saf wahdahu halisi jinir rajul fa amarahu mongko perintah sinten Kanjeng Nabi ing rajul ayo ida lawan yento baleni sapa rajul kalawan yento baleni sapa rajul as-salata ing salat Rawahu ranaing hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu lan ngukumi hasan sapa Tirmizi ing hadis wa sahahahu lan nyoheno ing hadis sapa Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi melihat seseorang salat di belakang shaf sendirian, maka Kanjeng Nabi perintah untuk diulangi. Salat sendirian di belakang shaf niki hukumnya makruh. Makruh. Wis makruh piye wong Kanjeng Nabi nyuruh mengulangi kok. Hadisnya bukan cuma ini. dengan banyak hadis yang lain kita hukumi sholat di belakang shof itu hukumnya makruh, bukan nggak sah. Lah buktinya yang tadi Abu Bakar sama Kanjeng Nabi nggak disuruh ulangi kan, dia itu takbiratul ihramnya sebelum mencapai shof, ya kan? Sama Kanjeng Nabi tidak disuruh ulangi. Oh berarti yang Abu Bakar sah, yang ini sebenarnya juga sah, tapi kok disuruh ngalangi zajron istilah wata glidon, ya, memberikan pencegahan dan apa namanya teguran keras, ngasih teguran keras. Kalau sholat itu jangan sendirian di belakang shof, masuk ke shof, jangan sendirian. Mana nih sholatnya? Oh itu sama Kanjeng Nabi, kita glidon istilahnya. Walahu antol kibni adiyin kalalan iku gatwi Ibnu Hibban antol kibni adiyin saking tolki bin Ali radiyallahu anhu taidawla sholat tawrawna sholat sempurna iku mojud la sholat tawrawna sholat sempurna iku mojud limun faridin gatwi wong kang sendirian Al-Fas Sofi yang dalam berini Sof Wazadalan nambahi Sofu At-Tabarani Imam Tabarani Fi hadithi wa bisota yang dalam hadithi wa bisoh nambahi yang dahu ala dakholta Kualam bok yo masuk Sofu Siro ala dakholta bok yo masuk Sofu Siro mahum sertani wong akeh Awijetarorta utawa narik sapa sira. Awijetarorta utawa narik sapa sira rajulan ing wong lanang. Awijetarorta utawa narik sapa sira rajulan ing wong lanang, masuk nang sapa orang utawa nek kang ngono tariklah yang di depan ya. Kalau di depan sudah penuh, tarik yang di depan supaya barengi kamu atau di belakang. Jangan sampai di belakang shaf itu salat sendirian. Qala Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsidna Abu Hurairah qala dawsidna annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan narik e kapan narik setelah takbir le Allahu akbar setelah kau takbir tarik yang di depannya sing di depan iku kudu paham ojo ngamuk kok ditarik sih batal salatnya enggak paham masih ida enggak santri kan enggak paham ini kalau disunahkan narik. Ini coba gue di desa, tarik di depan gue. Gue ngamuk-ngamuk, gue ampleng gue. Jadi nariknya setelah kau takbir. Loh, kepar tarik ya di depannya. Kudu paham ini sing ngarep sing buri. Sing ngarep itu harus paham. Dan sunnah dia itu untuk ke belakang. Sunnah ini tujuannya i'anah. Wa ta'awanu 'alal birri wat nah ini tujuan i'anah walaupun sebenarnya nanti dia tidak berada di shof depan jadinya tapi krono ono i'anah ini loh jadi dia disunahkan dianjurkan untuk mengikuti itu qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dausinan Abu Hurairah qala dausinan annabi yu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ngene idza sami'tum ing dalam nalikane krungu sapa sira kabeh al-iqamata ing iqamat famsu monggo mlaku sapa sira kabeh ila sholati marang sholat waalaikum haliku tetep ing atase sira kabeh waalaikum haliku tetep ing atase sira kabeh as-sakinatu te anteng wal waqaru lan anteng ketika kalian mendengarkan qomat maka datanglah ke musala ke masjid dengan keadaan tenang berjalan ya tapi sebaiknya di masjid di musala itu setelah dikumandangkan adzan atau sebelum dikumandangkan adzan sebaiknya gitu wala tusri'u lan ojo cepet-cepetan sapa sira kabeh ojo terburu-buru lari-lari karena itu menjadikan gak khusyuk fama mauko ing endi-endine perkara Adrok tum kang nemu mok fama moko utawi perkoro aduk adrok tum iku lamun nemu sopo siro kabe ing ma fasodlu moko sorato sopo siro kabe wamalan ute perkoro fatakum iku lamun kepotan opo ma ing sira kabeh, kelangan opo ma ing sira kabeh, yo fatimu monggo nyempurnakno sapa sira kabeh. Muttafaqun alaihi. Walafdu lil Bukhari, jangan terburu-buru salat yang kau temoni, ya wis ikuti lakoni. Tapi kalau ada satu rokaat yang kurang atau dua rokaat, maka nanti setelah imam salam, sempurnakan sholat kalian dengan sendiri. Al-Abay ibn Ka'bin, saking Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala dausinan Ubay, qala dausinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawung ini sholatur rajuli utai sholati wong lanang. Mahar rajuli sertani wong lanang sing liyo, berarti tadi imam dan makmum iku azka iku luwih bersih. Luwih bersih artinya luwih akeh ganjarane dan luwih iso nglebur dosa. Iku manane azka, luwih mundak-mundak luwih bersih. Min sholati tinimbang sholati rajul wahdahu hali suwijine rajul. Sholat jamaah itu bisa dilakukan hanya dengan satu imam dan satu makmum, bisa, itu minimalnya jamaah. Sholat dan itu sudah lebih baik daripada sholat sendirian. Wa sholatu hulan utai sholati rajul ma'ar rajulaini sertane wong lanang loro. Iku azka iku luwih munda-munda, luwih bersih, luwih akeh ganjarane min sholatihi tinimbang sholati rajul. Ma'ar rajuli sertane wong lanang siji, sholat bersama dua orang itu lebih baik daripada sholat bersama satu orang. Berarti semakin banyak makmum, maka semakin baik sholat di situ. Ya, jamaahnya semakin banyak, maka pahalanya juga semakin banyak. Wa malan utai perkoro karena ikulamun ono koma iku aktaro ikulu akeh bahwa mongkau tema iku ahabulu ika senengi. Iku ahabul wika senengi ilallahi marang Allah Azza wa Jalla. Ruwahu ngirwana ing hadith sapa Abu Dawud wa Nasa'iyu. Wasohahahu lanyohena ing hadith sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi semakin banyak jamaah sholat di situ, maka engkau semakin banyak pahalanya. Jadi nek golek jamaah, itu carilah masjid yang paling banyak makmumnya. Kecuali kalau engkau kesana, masjid di rumahmu kosong. Wis itu wis. Ana Ummi Warqah radhiyallahu anha, anna nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amaroha perintah sinten kanjeng Nabi ing Ummi Warqah. Iku amaroha perintah sinten kanjeng Nabi ing Ummi Warqah. Anta umma kelawan yentong imami sapa Ummi Warqah. Anta umma kelawan yentong imami sapa Ummu Warqah ahla dariha penghuni omai Ummi Warqah ing penghuni kala ing penghuni omai Ummi Warqah. Rawahu ana ing hadis sapa Abu Dawud wasohahu lanyo heno ing hadith sopo Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Nah gitu loh. Jadi Ummi Warqah ini sama kayaknya perempuan Ummi Warqah, jenengi Ummi kok. Masa ada Ummi Lanang ya. Ummi Warqah itu disuruh ngimami orang-orang yang ada di rumahnya. Padahal di rumahnya ada laki, ada perempuan. Ummi Warqah disuruh jadi imamnya. Ini khususiah versi Syafi'iyah. Khususiyah dan versi jumhurul ulama. Ini khususiyah yang diberikan kanjeng Nabi kepada Ummi Warqah. Sebagai seorang perempuan boleh menjadi imamnya laki-laki. Padahal yang tadi jelas. Walata ummanna imro'atun rojulan. Ya kan toh? Wong perempuan gak boleh jadi imamnya laki-laki. Lagi kok boleh? Ini namanya khususiyah keistimewaan. Tapi sebagian ulama mengambil hadis ini secara dohir, ini bukan khususiyah. Boleh laki-laki menjadi imam, perempuan menjadi imam laki-laki, tapi khusus di rumah, bagi penduduk rumahnya. Kalau sampai di masjid, musola ya gak boleh. Ini ya, ini sebagian ulama berpendapat demikian. Boleh seorang perempuan menjadi imam, tapi khusus bagi anggota keluarga yang ada di rumah. Neng koyo zaman biyen iki kok ya kan salat Jumat nang gereja imame perempuan ya tawe ling sampean sapa iku jenenge minawadut apa-apa lali zaman biar kalau si SMA oleh ono imam perempuan masjid sholat Jumat lagi gereja bisa wah bisa kalah sepak bola nih heboh minawadut saya lagi belajar nih Amerika pun Inggris belajar tadi zaman itu tahu rumah gak tahu ya si cili gue ya tas lahir kalah anak-anak sendiri orang Anna nabiyya satuna kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku istakhlafan dateno ganti sapa kanjeng nabi ibnu ummi maktumin ing ibnu ummi maktum ya ummu halini mami sapa ibnu ummi maktum anna sa ing menungso itu pirang lempir iku oleh seluruh ya jam pada musa. Kala anasa yang menungso, wahwah tay umi ibnu umi maktum iku akma iku wong buta. Padahal ada pirang lembar iku romi. Ada berapa? 400 halaman. Hah? Iro. 300. 340. 350 lah wis ya toh. Berarti setino suwengi masih ini ben pindu ya. Kira-kira itu berapa lembar ya? 10 kurang itu 10 halaman iya ya toh 10 halaman 350 dibagi 30 ayo piro ya sekolah-sekolah ini kayak esok gak usah sekolah ya. Ramam. Hah? 350 dibagi 30 kan 30 hari nanti ini ya. Berapa? 12. Hah? 13. 11 halaman. Wah, notot ya wis hatam nih. Insyaallah. Amin. Sabar tapi ya. Bahwa halil tawi ibnu umi maktum iku amah iku wong buta rawahu ngriwana ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad Abu Daud lan Imam Abu Daud wa lahu lan utai sepadane hadis iku di Ibnu Hibban kaitu Imam Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha jadi kan jenabi istikhlaf artinya dadi no ganti istikhlaf kon sing imami iki Nabi Udzur, sing kongkon ganteni jadi imam adalah ibnu Ummi Maktum. Padahal ibu Huni Ummi Maktum adalah orang yang buta. Jadi jadi imam wong buta atau duduk buta itu bodoh. Jadi kalau no sing bisa melihat lebih layak menjadi imam daripada yang enggak buta. Layak enggaknya itu dilihat dari sisi dia itu banyak Qurannya apa tidak itu tadi ukurannya. Kasih buta ini kalau boleh jadi imam. Mergane ono sing bisa melihat enggak kayak gitu. Yola wallahu alam. Ya rabbana andarofna bi annana qadarofna wa annana asrafna la la do asrafna fatub alaina tauba tasiru kulla hauba wastur lana awrati wa amini rawati walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au shuhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadla wajuda manna la bikhtisabi minna bil Mustafa Rasuli Allah bikulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi andal habdi wa alihi wa sahbi adada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badri wa danahi Allah, amin. Ya Rabbi, bidari ya Rasulullah. Amin. Rasulullah.